بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مستهل هذا اللقاء أحيي إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة المستمعون، هذا باب من أبواب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، ألا وهو باب الاستئذان وآدابه. والاستئذان أدب عظيم من آداب الشريعة، فيه مراعاة لخصوصية الناس في بيوتهم وأحوالهم، وأن البيوت عورات، فجاءت الشريعة بأداب عظيمة تتعلق بالاستئذان تدل على كمال هذه الشريعة وعظم شأنها ومراعاتها لأحوال الناس وخصوصياتهم ومراعاتها لأيضا تحقق ما فيه المنفعة والخير لهم، مما يدل على كمال هذه الشريعة وعظمتها. قال: باب الاستئذان وآدابه. أورد قول الله عز وجل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. والآيتان فيهما أن الأصل في الداخل إلى البيت أن يستأذن، فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له لا يدخل. وذلك أن الاستئذان يحفظ لي الناس خصوصياتهم، إضافة إلى أن الإنسان ليس في كل أوقاته مهيئا لاستقبال الضيوف أو الإخوان، فقد يكون مرتاحا، قد يكون متعبا، إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا سيأتي معنا أن الاستئذان ثلاثا لا يزاد عليها، الاستئذان ثلاثا لا يزاد عليها، كل ذلك مراعاة لخصوصيات الناس. وقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي الكبار الذين بلغوا الحلم. والأطفال الذين دون سن التمييز والإدراك والفهم إنما يستأذنون في الأوقات التي هي العورات الثلاثة التي جاء ذكرها في سورة النور في قول الله تعالى: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وكل ذلك كما قدمت فيه مراعاة لمصالح الناس وشؤونهم، وأيضا في مراعاة لما يتعلق بعورة المرء، كل هذا مما يدل على كمال هذه الشريعة وصيانتها لمصالح الناس وتحقيقها الخير والبركة لهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Di awal pengajian kita tentang bab meminta izin ini, Syekh mengucapkan salam kepada para pendengar sekalian, dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semua. Kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab dari bab-bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu babul isti'dzan wa adabuhu, bab tentang meminta izin dan adab-adab dalam meminta izin. para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, meminta izin merupakan adab yang sangat agung yang datang dalam syariat Islam. Yang adab ini dalam rangka untuk menjaga ya privasi orang-orang ya. Orang-orang dalam rumah memiliki hak-hak yang khusus ya, yang tidak diketahui oleh orang lain. Dengan adanya bab istizan ini, bab minta izin ini, maka menjaga hak-hak privasi orang lain. Dan kita tahu bahwasanya rumah adalah aurat ya, banyak perkara-perkara yang tersingkap dalam rumah yang tidak boleh dilihat oleh orang luar. Oleh karenanya datanglah syariat dengan hukum-hukum yang berkaitan khusus tentang bab minta izin. Yang ini menunjukkan akan agungnya syariat Islam dan juga menunjukkan akan kesempurnaan syariat Islam. Di mana syariat yang sangat agung ini, yang sangat sempurna ini memperhatikan kondisi manusia dan juga memperhatikan ya, hak-hak privasi mereka. Sehingga dengan memperhatikan hak-hak privasi manusia, maka akan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang, bagi pemilik rumah, dan terjaga rahasia-rahasia mereka sehingga aurat mereka tidak tersingkap. Di awal bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, itu dalam surat Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kalian sampai kalian minta izin dan kalian memberi salam kepada penghuni rumah tersebut. Demikian juga Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yang juga dalam surat An-Nur, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dhana alladziina min qablihim." Dan jika anak-anak di antara kalian telah mencapai masa dewasa, ya, maka hendaknya mereka minta izin kalau masuk rumah sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga minta izin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dua ayat ini memberi penjelasan kepada kita bahwasanya hukum asal bagi seorang yang ingin masuk rumah orang lain, dia harus minta izin. Ya, jika diberi izin, maka dia masuk. Dan jika tidak diberi izin, maka dia tidak boleh masuk. Karena minta izin, ya, syariat minta izin ini menjaga hak-hak privasi manusia, hak pribadi. Ya, rahasia orang terkadang yang tersingkap dalam rumah tidak boleh dilihat, diketahui oleh orang lain. Ya, dan kita tahu bahwasanya orang-orang pun tidak setiap saat bisa menerima tamu. Terkadang mereka dalam kondisi sedang rohah, sedang beristirahat, ya, sehingga mereka tidak siap untuk menerima tamu. Terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu mereka tidak siap untuk menerima tamu. Oleh karenanya nanti akan kita dapati dalam hadis berikutnya bahwasanya minta izin itu 3 kali, tidak lebih dari itu. Kalau sudah 3 kali minta izin tidak diizinkan, maka tidak boleh maksa seorang hendaknya pergi dari rumah tersebut dan tidak boleh maksa untuk masuk. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan, wa idza balagal atfalu minkumul hulum, artinya anak-anak kalau sudah mencapai masa dewasa atau sudah memiliki tamyiz, sudah bisa membedakan, ya, maka mereka hendaknya minta izin sebagaimana kama sta'dzana alladziina min qablihim, sebagaimana orang-orang dewasa. Mereka kalau masuk rumah orang lain, mereka harus minta izin sebelum masuk dalam rumah tersebut. Adapun anak-anak yang belum mencapai tamyiz, belum bisa membedakan, belum bisa mengetahui mana, belum mengerti dengan baik, ya, maka mereka kalau masuk rumah tidak perlu minta izin kalau memang belum sampai pada masa usia tersebut. Tetapi meskipun mereka belum mencapai masa balig atau belum mencapai masa tamyiz, mereka tetap minta izin di 3 waktu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu min qabli salatil fajar, di antaranya tatkala sebelum salat subuh, ya, yaitu kalau ada orang-orang yang anak-anak ingin masuk meskipun mereka masih sangat kecil, ya, kalau sebelum waktu salat subuh maka harus minta izin. Kemudian juga wa haina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, ya, tatkala mereka meletakkan baju mereka tatkala di waktu siang hari, itu tatkala setelah duhur, kalau masuk rumah pun adalah waktu istirahat, maka anak-anak juga harus minta izin. Dan yang waktu yang ketiga, wa mim ba'di salatil isya, dan setelah salat isya, inilah salah satu aurat, 3 waktu yang anak-anak kecil pun kalau masuk rumah harus minta izin. Perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat minta izin ini semuanya menunjukkan akan agungnya syariat Islam dan sempurnanya syariat Islam, karena datang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi penghuni rumah dan menjaga hak-hak privasi para penghuni rumah. Qala rahimahullah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام أدب من آداب الاستئذان وهو ألا يزيد المرء في طلب الإذن عن ثلاث مرات، إما أن يطرق الباب ثلاث مرات أو يضغط على المنبه ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك، فإن أذن له وإلا فليرجع، وليرجع أيضا ونفسه طيبة، لأن الإنسان له في بيوته في بيته ظروفه الخاصة، قد يكون متعبا قد يكون مجهدا قد يكون غير مهيأ لأن يستقبل أحدا، فإن لم يؤذن له فليرجع. فهذا أدب عظيم من آداب الشريعة أن الاستئذان الذي هو طرق الباب وطلب الإذن لا يزيد على ثلاث مرات. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isti'dzanu thalathun," bahwasanya minta izin itu tiga kali. "Fa in udhina laka wa illa farji'." Kalau diizinkan bagimu maka silakan masuk, dan jika tidak diizinkan maka hendaknya engkau kembali. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu adab dari adab-adab meminta izin. Yaitu seorang yang hendak masuk rumah orang lain, hendaknya dia minta izin sebanyak tiga kali. Dan dia tidak boleh menambah lebih daripada itu. Artinya jika dia mengetuk pintu, dia mengetuk pintu sebanyak tiga kali. Kalau ketukan pertama tidak diizinkan, ketukan kedua tidak diizinkan, ketukan ketiga tidak diizinkan, maka jangan dia tambah, segera dia pergi dan dia balik. Atau misalnya dia mencet bel rumah. Dia pencet bel pertama, tidak dibukakan, tidak ada jawaban. Dia pencet bel kedua, tidak ada jawaban. Dia pencet ketiga kali, tidak tombol tidak dibukakan pula. Maka hendaknya dia jangan tambah, jangan dia pencet sampai 5 kali, 10 kali. Hendaknya dia balik. Ya. Karena kita tahu bahwasanya terkadang seorang memiliki kondisi-kondisi khusus yang tidak mungkin dia atau dia tidak siap untuk menerima tamu. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, fa in udhina laka, jika diizinkan bagimu maka silakan masuk rumah, wa illa farji', jika tidak diizinkan maka pulanglah, kembalilah, akan tetapi kembali dengan jiwa yang baik, jangan marah-marah, jangan muring-muring. Ya, kenapa? Kita beri udzur kepada saudara kita, bisa jadi dia punya ada dzuruf khassah, dia punya kondisi tertentu sehingga dia tidak bisa menerima tamu, atau dia dalam keadaan capek, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dan ini menunjukkan adab yang agung. Ya, dalam masalah istiadzan minta izin, dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Qala rahimahullah wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-istiadzanu min ajl al-basar muttafaqun alayh. Wa hadha al-hadith fihi al-bayan lil-gharad wal-ghayah allati جعل من أجلها الاستئذان بأن يطرق الباب ويطلب الإذن من أجل النظر، أي حتى لا يقع نظره على العورات داخل البيوت، حتى لا يقع نظره على العورات داخل البيوت. والمراد بالعورة داخل البيوت مثل يد المرأة أو وجه المرأة أو شعر المرأة، مثل هذه الأمور. وهذا ندرك به الضياع الذي وقع فيه بعض الناس أصلحهم الله وهداهم من محاكاة الغرب والتشبه بالكفار في لبس المرأة للباس الذي يكشف عن صدرها أو عن شعرها وعن ساعدها وعن فخذها وعن ساقها، وتخرج بين الرجال وفي الشوارع وفي الطرقات وفي المحلات. فمثل هذه الأحاديث تبين الخطأ الفادح الذي ارتكبه عدد ليس بالقليل من النساء معرضات عن هدي الشريعة وآداب الإسلام التي صانت المرأة وحفظت المرأة وهذبت المرأة وحققت لها الكرامة والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا كان هنا في الحديث يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إذن ماذا يقال عن المرأة تلك التي بتلك الصفة وتخرج في الطريق، ماذا أبقت؟ ونسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الحق والهدى، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، إنه سميع الدعاء. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal isti'dzanu min ajli al-basar. Sungguhnya dijadikan syariat minta izin karena masalah pandangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, hadis ini menjelaskan tentang apa sih tujuan dijadikan syariat istiidzan, minta izin. Yaitu berkaitan dengan masalah pandangan. Agar orang, pandangan seorang yang ingin masuk rumah, tidak terjatuh atau tidak tertuju pada aurat yang ada dalam rumah. Yang ada dalam rumah yang seharusnya tidak boleh tersingkap oleh orang di luar rumah. Ya, ya misal apa, seperti apa? Seperti misalnya dalam rumah biasanya wanita terbuka rambutnya atau terbuka wajahnya atau terbuka sebagian anggota tubuhnya. Kalau seorang masuk rumah tanpa izin, maka dia akan melihat aurat tersebut, ya. Oleh karenanya dibuatlah syariat minta izin agar bisa menjaga aurat penghuni rumah tidak dilihat oleh orang lain, orang dari luar rumah. Dari sini para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa paham bagaimana parahnya para wanita, ya, yang mereka mengikuti gaya-gaya model-model orang-orang barat, ya, terutama dalam masalah model pakaian. Sebagian wanita kaum muslimah mereka bermodel bergaya seperti gaya wanita-wanita barat, ya, dengan membuka sebagian aurat mereka, menampakkan sebagian betisnya, sebagian pahanya, bahkan sebagian dadanya, dengan membuka keindahan rambutnya. Kemudian wanita tersebut keluar dari rumahnya, berjalan di jalan-jalan, kemudian di toko-toko dengan memamerkan seluruh kecantikannya. Maka hal ini menunjukkan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam justru ingin agar wanita terjaga, auratnya tidak nampak oleh orang-orang yang tidak halal baginya. Oleh karenanya dibuat syariat istidzan, minta izin, supaya orang tidak melihat, ya, melihat aurat wanita. Ini malah wanita tersebut malah mengumbar dan memamer auratnya di jalan-jalan. Ya, oleh karenanya hadis ini menjelaskan tentang kerusakan yang parah dari sebagian wanita yang meninggalkan syariat Islam kemudian mengikuti gaya-gaya orang-orang barat. Padahal sungguhnya syariat Islam dibuat dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Dalam rangka untuk menjaga kemuliaan wanita, dalam rangka untuk mengangkat kehormatan wanita agar seorang wanita bisa terhormat dan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya, dengan menjalankan syariat Islam. Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya sungguhnya syariat istidzan, ya, disyariatkan minta izin, orang ingin masuk rumah harus mengetuk pintu minta izin karena dalam rangka menjaga pandangan agar tidak pandangan tersebut terjatuh pada aurat-aurat yang haram untuk dilihat. Oleh karenanya apa yang bisa kita katakan kepada model wanita yang kemudian keluar dengan mengumbar auratnya? Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kaum muslimin dan mengembalikan para wanita kepada jalan kebenaran. Qala rahimahullah wa an Rib'i ibn Hirash qala haddathana rajulun min bani Amir ista'dana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait faqala a'alij أي أدخل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه بيان الصيغة التي يكون فيها الاستئذان، وهي أن يجمع بين السلام وبين الإذن بالدخول، أن يجمع بين السلام بأن يسلم ثم يستأذن. والسلام يمكن أن يرد عليه، والإذن قد لا يوافق، بحسب حال صاحب البيت، لكن أول ما يبدأ به هو السلام. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Rabi'i bin Hirash. Dia berkata, ada seorang mengabarkan dariku, seorang dari Bani Amir, dia mengabarkan bahwasanya ada orang tersebut minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam rumah. Maka orang ini berkata, "A'alij, apakah saya masuk? Saya boleh masuk?" Maka Rasulullah sallallahu berkata kepada pembantunya, "Ukhruj ila hadza fa'allimhul isti'dzan." Keluarlah dan temui orang tersebut dan ajarkan dia bagaimana adab dalam meminta izin. Katakan padanya, "Qul assalamu alaikum a'adkhul." Ya, katakan kalau minta izin dengan begini caranya, berbicara dengan ngomong, "Assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk?" Ya. Maka orang tersebut mendengar pemberitahuan tersebut, maka dia berkata, "Assalamu alaikum a'adkhul." "Assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berizin kepada orang tersebut, maka dia pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan tentang kalimat apa atau perkataan apa yang kita ucapkan tatkala kita hendak minta izin, yaitu dengan menggabungkan antara salam dan minta izin untuk masuk. Ya, kita mulai dengan mengatakan assalamu alaikum, bolehkah saya masuk? Ya. Ya, assalamu alaikum, bolehkah saya masuk? Bisa jadi penghuni rumah menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullah, dan bisa jadi penghuni rumah mengizinkan masuk. Namun ada kemungkinan juga penghuni rumah menjawab salam namun tidak mengizinkan masuk. Ya, oleh karenanya tatkala kita ingin masuk rumah, kita menggabungkan antara dua adab, yaitu dengan mengatakan assalamu alaikum dan mengatakan adkhul, bolehkah saya masuk. Qala rahimahullah wa an Kildata ibn al-Hanbal radhiyallahu anhu qala, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في أن الداخل لا بد أن يجمع بين الأمرين، إلقاء السلام وطلب الإذن بالدخول. ولما كان من هذا الصحابي رضي الله عنه أن دخل ولم يسلم، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. وهذا فيه أن من يجهل الأمر يعلم، فإنما العلم بالتعلم كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا يدعو إلى الاهتمام بالأولاد و الناشئة بأن يربوا على آداب الشريعة وأن يعلموا هدي الإسلام، وأن الإبن إن ترك دون تعليم نشأ على غير علم بآداب الشريعة. فالإبن عندما يقع في مخالفة أو في خطأ يعلم المرة والاثنتين والثلاث حتى ينشأ متحليا بالآداب الفاضلة والأخلاق العظيمة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Kildah Ibn al-Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun aku tidak mengucapkan salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, irji' faqul assalamu alaikum a'adkhulu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi, itu keluar dulu dan ucapkanlah assalamu alaikum, bolehkah aku masuk. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seperti hadis yang sebelumnya bahwasanya seorang yang hendak masuk rumah atau masuk rumah orang lain, maka hendaknya dia menggabungkan dua perkara tatkala minta izin, yaitu dengan mengucapkan salam dan yang kedua minta izin untuk masuk. Dan sahabat ini, ya, dia rupanya lupa atau tidak melakukan adab ini, dia pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya bagaimana cara adab yang benar, ya, dan ini dalil bahwa Rasulullah SAW menyuruh dia untuk keluar kembali dan mengajarkan bagaimana cara minta izin, ya, dengan mengucapkan assalamu alaikum, bolehkah aku masuk. Ini dalil bahwasanya orang yang tidak mengerti hendaknya diajari. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum, sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Dan hadis ini juga memberi perhatian kepada kita agar kita memperhatikan anak-anak kita. Hendaknya mereka ditarbiyah, dididik, di atas adab-adab syariat yang indah. Ya, kenapa? Karena seorang anak, anak kita kalau kita biarkan saja tidak kita ajarin, tidak diajari adab-adab yang adab-adab Islami, maka mereka akan tumbuh tanpa adab, ya, sehingga tidak mengerti adab-adab dalam Islam. Qala rahimahullahu ta'ala babun bayanu anna as-sunnah idha qila lil musta'dim man ant an yaqul fulan fayusammi nafsahu bima yu'raf bihi min ismin aw kunya wa karahiyat qawlah ana wa nahwiha. وهذا فيه أيضا بيان أن من أدب الاستئذان أن يعرف المستأذن بنفسه إذا قيل من أنت يعرف بنفسه. وقل مثل ذلك أيضا في الاتصال الهاتفي إذا اتصل وقيل من يعرف بنفسه يقول فلان بن فلان. فأما أن يقول أنا أو أحد إخوانك أو هذا لا يكون به التعريف بل يبادره بالتعريف بنفسه، فإن هذا من الهدي النبوي المبارك المعثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أدب الاستئذان. أورد عن أنس رضي الله عنه في حديث المشهور في الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل، متفق عليه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن جبريل عليه السلام لما استأذن قال جبريل، عرف نفسه باسمه، ولما قيل من معك قال محمد، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. وهذا ساقه المصنف لأن فيه بيان أن من أدب الاستئذان أن الشخص إذا استأذن وقيل من أنت يعرف نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab tentang penjelasan bahwasanya sunnah, yang sunnah yaitu jika seorang yang minta izin ditanya siapa engkau, maka hendaknya dia menjawab, dia mengatakan saya fulan, dia sebutkan namanya dengan nama yang dikenal, ya, apakah namanya atau kunyahnya, dan hendaknya dia tidak mengatakan siapa kamu kemudian dia menjawab saya, ya, kalimat yang jawaban saya tidak menunjukkan tidak diketahui siapa saya tersebut, ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini dijelaskan tentang di antara adab-adab minta izin, yaitu jika seorang yang minta izin hendak masuk ditanya siapa engkau, maka hendaknya dia menjelaskan siapa dirinya. Dia mengatakan saya fulan bin fulan, atau dia menyebutkan kunyahnya yang orang mengetahui siapa dia. Demikian juga tatkala dalam telepon, ya, misalnya ada orang yang nelpon kita, ya, atau kita nelpon orang lain, kemudian orang tersebut bertanya kepada kita siapa engkau, maka hendaknya kita menyebut nama kita. Kita katakan fulan bin fulan, saya fulan atau Abu fulan, yang dikenal nama kita oleh orang lain. Adapun jika kita hanya berkata siapa kamu kemudian kita menjawab saya adalah saya, ya, atau saya adalah salah seorang temanmu, atau saya adalah seorang saudaramu, maka ini jawaban yang tidak menunjukkan siapa hakikat kita. Oleh karenanya tatkala di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita telepon atau kita minta izin masuk terus kemudian kita ditanya siapa engkau, maka hendaknya kita menjelaskan siapa dari kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang masyhur tentang kisah Isra dan Mi'raj, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Jibril membawaku ke atas langit dunia. Fastaftaha, kemudian Jibril minta izin untuk dibukakan pintu langit dunia. Maka dikatakan kepada Jibril, man hadha, siapa ini? Maka Jibril menjawab, Jibril, saya adalah Jibril. Qila ma wa man ma'aka, kemudian ditanya lagi, siapa yang bersama engkau? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Thumma sa'ida ila sama'i thaniyah wa thalitha wa rabi'a wa sa'irihinna. Kemudian Jibril membawaku kepada langit yang kedua, ke langit yang ketiga, ke langit keempat, dan seterusnya. Dan setiap di pintu-pintu langit tersebut, selalu ditanya, tatkala Jibril minta izin untuk masuk, untuk dibukakan pintu, maka ditanya, man hadha, siapa ini? Maka Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, yaitu Jibril alaihissalam tatkala minta izin untuk dibukakan pintu langit, kemudian ditanya siapa ini, maka Jibril menjelaskan siapa dirinya dengan mengatakan saya adalah Jibril. Kemudian tatkala ditanya siapa yang bersamamu, Jibril pun menjelaskan dia adalah Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya di antara adab dalam meminta izin, jika kita ditanya siapa diri kita, maka hendaknya kita mengenal diri kita dan kita tidak menjawab saya adalah saya adalah salah seorang laki-laki, saya adalah seorang saudaramu dengan jawaban-jawaban yang tidak jelas, tetapi kita harus memberi jawaban dengan jawaban yang jelas siapa kita. ثم أورد حديث أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني متفق عليه وهذا فيه التعريف بالنفس بالكنية وهي كانت مشتهرة بكنيتها أم هاني واسمها فاختة فعرفت بالكنية لأنها مشتهرة بالكنية وعلى كل المستأذن يعرف بنفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. Hadis berikutnya dari Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqtasilu wa Fatimatu tasturuhu." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi dan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu bertanya, "Man hadhihi? Siapa ini?" Maka aku berkata, "Ana Ummu Hani." Aku adalah Ummu Hani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bagaimana Ummu Hani menjelaskan dirinya dengan menyebutkan kunyahnya. Kunyah dia adalah Ummu Hani. Nama beliau aslinya adalah Fakhita. Akan tapi beliau terkenal dengan kunyahnya. Oleh karenanya dia menjelaskan hakikat dirinya dengan kunyah yang sudah dikenal oleh orang banyak. Karena dia tersohor dengan kunyahnya. Ya, intinya bahwasanya seorang yang minta izin kalau ditanya siapa dirinya, maka hendaknya dia jelaskan baik dengan namanya atau dengan kunyahnya agar dikenal oleh orang yang bertanya. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها متفق عليه وهذا فيه كما نبه المصنف رحمه الله في الترجمة كراهة قوله أنا ونحوها أي من الكلمات التي لا يحصل بها التعريف مثل أن يقول بعضهم أحد إخوانك أو صديقك أو شيء من هذا القبيل مما لا يحصل به التعريف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا كره ذلك وقال أنا إخبارا أو إشعارا منه صلى الله عليه وسلم بكراهيته لذلك وأن الأصل في المستأذن أن يعرف نفسه باسمه أو بكنيته مما هو مشتهر به. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menemui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadaqaqtu al-bab, kemudian saya pun mengetuk pintu." Faqala man dha? Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa ini? Siapa di situ? Fakultu ana. Maka aku mengatakan, saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ana. Saya. Ka'annahu karihaha. Seakan-akan Nabi SAW membenci jawaban tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memberi isyarat tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam judul bab. Beliau mengatakan bahwasanya dibencinya tatkala seorang ditanya siapa engkau, orang minta izin masuk ditanya siapa engkau, dibenci jika dia menjawab saya. Kenapa? Karena jawaban saya ya, ana ini kalimat suatu perkataan yang tidak ada faedahnya ya, tidak diketahui ana siapa saya ya, tidak menunjukkan hakikat siapa orang tersebut. Oleh karena jika seorang ditanya, siapa engkau, kemudian dia mengatakan, saya adalah salah seorang temanmu, saya adalah seorang saudaramu, maka ini tidak memberi faedah. Ya, dia ingin mengetahui siapa kita, maka kita hendaknya menjawab dengan jawaban yang jelas, saya Fulan bin Fulan. Adapun mengatakan, saya adalah saya, maka ini suatu yang dibenci. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah SAW bertanya, siapa di situ, kemudian sahabat ini menjawab, ana, maka Rasulullah SAW pun menampakkan ada kebencian. Rasulullah SAW mengatakan, ana, ya ini, saya ini menunjukkan ungkapan dari Nabi yang menunjukkan ketidaksukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban tersebut. Dan asalnya seorang yang minta izin hendaknya dia menjelaskan siapa dirinya. Wa bihadza yakun khatam rahimahullahu taala hadhihi at-tarjumah bi hadha al-hadith hadith Jabir fi karahiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqul ar-rajul ana أن يقول الرجل أنا. وهنا أيضا ينبغي أن يعلم أن الكراهية في قول كلمة أنا عند المشاهدة, عند عدم المشاهدة, يعني لما يكون خارج الباب فيسأل من أنت فيقول أنا, فكل شخص يصدق عليه هذه الكلمة أنا لا يحصل بها التعريف. لكن إذا كان أمامك أو مشاهدا لك وقال أنا لا إشكال في ذلك. ولهذا في الحديث لما كان الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أصبح اليوم منكم صائما, قال أبو بكر أنا, فهنا لا إشكال لأنه جالس أمام النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. فإذا الكراهية هنا إنما هي في حق من يكون خارج الباب أو لا يشاهد, فإن كلمة أنا إذا قالها لا يحصل بها التعريف. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كما في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه. ونكتفي بهذا القدر, ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بما علمنا, إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Para pendengar di Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa TV Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis Jabir ini, hadis yang terakhir tadi, maka Al-Imam Nawawi rahimahullah mengakhiri bab tentang minta izin dan adab-adab minta izin, yaitu tentang dibencinya yang di akhir dari hadis tersebut, tentang dibencinya seorang tatkala ditanya siapa engkau, kemudian dia menjawab aku tanpa menjelaskan siapa dirinya. Akan tapi Syekh menjelaskan bahwasanya hal ini dibenci jika tidak kelihatan orang tersebut, ya, misalnya orang tersebut yang minta izin di luar pintu, atau yang jelas tidak dilihat oleh penghuni rumah, atau tidak dilihat oleh orang yang bertanya siapa engkau, sehingga tatkala ditanya siapa engkau kemudian jawabannya anak-anak saya, maka tidak diketahui siapa dia tersebut, karena setiap orang bisa mengatakan dirinya anak saya bisa untuk siapa saja, ya. Akan tapi jika ternyata orang tersebut di hadapan orang yang bertanya, meskipun dia menjawab saya, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena terlihat. Contohnya seperti tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ashaba minkumul yauma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang pagi ini dalam keadaan berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ana." Aku ya Rasulullah, ana, ya ini. Ya, Abu Bakar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban tersebut tidak mengapa karena dilihat Abu Bakar dilihat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya hukum makruh atau dibenci dengan jawaban saya itu bagi orang yang tidak kelihatan seperti di luar rumah, atau yang tidak kelihatan, sehingga dengan jawaban saya tersebut tidak ada faedahnya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bab tentang minta izin dan adab-adabnya yang telah disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Nah, syukran jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan kepada Syekh Abdul Razak yang telah memberikan pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab mengenai adab meminta izin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami, ya, tersisa waktu 10 menit ke depan di 0218236543, ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Dari kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Adi di Pulau Gadung, Jakarta. Silakan Bapak Adi, langsung ke inti pertanyaan. Ya, mau tanya ya, Seh. Misalnya kalau kita menelpon seseorang, apakah harus, terutama Ustaz, apa kita harus minta izin dulu lewat SMS? itu aja pertanyaan saya, apakah harus SMS dulu sebelum telepon? Itu aja. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عند الاتصال إن كان الأمر يكتفى به برسالة فإنها ترسل الرسالة, وإذا كان المراد وإن كان المراد محادثته فإنه اتصل به مباشرة دون إرسال رسالة, إلا إن كان يعلم من حاله أو من وقته أنه يفضل مثل ذلك فإن مراعاة ما يفضله هو الأولى. Syekh menjawab bahwasanya jika maksud dari menelpon adalah bisa dipenuhi dengan hanya dengan jawaban berupa SMS, maka cukup dengan SMS. Tetapi kalau maksudnya telepon adalah ingin berbicara karena ada pembahasan yang harus dibicarakan secara langsung, maka langsung telepon saja, tidak perlu mengirim SMS. Kecuali kalau memang diketahui orang yang hendak kita hubungi tersebut dia suka di SMS dulu baru diajak bicara, ya, untuk ditahu ada waktu atau tidak. Ya, kalau orang kita tahu orang tersebut senangnya ditanyain dulu di SMS dulu, maka kita kirim SMS. Tapi jika kalau secara umum kita langsung aja telepon kalau memang butuh untuk bicara. Kalau dia menjawab dia akan langsung jawab, kalau tidak maka dia tidak jawab. Nah, baik, terima kasih banyak. Sekarang jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Adi yang berada di Pulau Gadung. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat satu pertanyaan di layanan pesan singkat dari Abdullah yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ketika di dalam satu majelis dalam forum tanya jawab, perlukah setiap orang yang akan bertanya mengucapkan salam setiap kali akan bertanya, ataukah cukup diwakili oleh orang yang pertama kali bertanya saja dalam mengucapkan salamnya? إذا كانوا جميعا جلوس في المجلس فلا يسلم أي أحد منهم لأن السلام عند اللقاء وليس عند طرح السؤال. فإذا كانوا جلوس, لأن الأصل أن يسلم حين يدخل ليس عندما يريد أن يطرح السؤال, فإذا دخل يسلم, وإذا أراد أن يسأل يسأل مباشرة دون أن يلقي السلام مرة ثانية. Syekh menjawab bahwasanya jika seluruhnya dalam keadaan duduk, ya, sama-sama ikut majelis, ya, maka orang yang hendak bertanya tidak perlu memberi salam, ya, karena salam itu diucapkan bagi orang yang hendak masuk, hendak pertama kali bertemu, bukan salam diucapkan, bukan di antara adab bertanya memberi salam dahulu. Jadi salam tidak diucapkan tatkala hendak memberi soal, tetapi salam itu diucapkan tatkala hendak bertemu atau hendak masuk. Oleh karenanya kalau seorang dalam majelis dan semuanya sudah sama-sama duduk di situ, kalau ingin bertanya langsung saja bertanya. Nah, baik, terima kasih banyak sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Dan yang kedua masih di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimanakah adab sebenarnya di dalam masuk ke dalam majelis ilmu? Apakah kita tetap disunahkan untuk mengucapkan salam ataukah langsung duduk saja? Karena ada Ustaz yang mengatakan bahwa apabila masuk ke dalam majelis ilmu, untuk mengucapkan salam tidak perlu karena akan mengganggu majelis. Nah, mohon penjelasannya. Fi hilq al-ilm, حلق العلم إذا وصل القادم إليها وهم في الدرس لا يقطع حديث العالم أو المعلم بإلقاء السلام, وإنما إن سلم على من هم في قريب منه من الطلبة وجهته وجلس. أما أن يقطع الحديث وهكذا كل داخل يقطع الحديث, هذا يفوت على الحضور مصلحة الانتفاع والاستفادة. Saya menjelaskan bahwasanya dalam halaqah ilmu, dalam majelis ilmu, jika ada orang yang baru datang, ya, maka dia langsung saja duduk, tidak perlu memberi salam kepada ustadz yang senang menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena ustadz akan tersibukkan menjawab salam, sehingga akan memotong pembicaraan sang ustadz atau sang guru. Ya, dan masalahnya kalau setiap orang beri salam akan mengganggu faedah yang diharapkan dari majelis ilmu tersebut. Tetapi kalau dia baru datang, dia beri salam kepada orang hadir para hadirin yang ada di sekitar dia. Dia beri salam kemudian duduk di dekat orang tersebut. Bukan beri salam kepada sang ustadz yang sedang menyampaikan pengajian. Ya baik, terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kami beralih di layanan telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Abu Muhammad, Jakarta. Abu Muhammad, silakan. Untuk adab minta izin itu, ada pengecualiannya tidak bagi orang yang punya masalah? Seperti misalnya orang itu punya hutang atau punya masalah pekerjaan yang belum diselesaikan, sehingga kita untuk bisa menemukan dia harus dengan cara untuk tidak dengan adab gitu. Apakah bisa demikian? Ketika akan masuk ke rumahnya maksudnya? Ketika akan ya, mau ketemu dengan beliau, karena dia adabnya kita 3 kali ketuk. Ternyata tidak diinginkan, mungkin kita lewat pintu belakang untuk menemui dia. Atau dengan cara lain gitu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ليس للإنسان أن يدخل إلى بيوت الآخرين بدون إذن إلا إذا كان شخص عليه جناية ونحو ذلك، وكان هذا الدخول من ولي الأمر أو من ينيبه. أما هكذا يعني كل من كان له حق عند الآخر يدخل ولا يستأذن، وفي البيت عورات وفي البيت خصوصيات، لا شك أن هذا مما فيه مخالفة للشريعة. Saya menjelaskan bahwasanya tidak boleh seorang pun masuk ke rumah orang lain tanpa izin, ya. Kecuali kalau pemilik rumah tersebut mungkin melakukan jinai atau kriminal, ya. Kemudian yang masuk di situ adalah pihak yang berwajib dari pemerintah, ulatul umur, ya, atau yang mewakili pemerintah, maka boleh dia masuk tanpa izin. Akan tapi tidak semua orang yang bisa melakukan demikian. Karena kalau setiap ada masalah, kita punya masalah orang lain, dengan orang lain punya masalah dengan kita, kita punya hak yang diambil oleh orang lain, kemudian kita setiap masuk rumah tanpa izin, maka kondisinya akan kacau, dan ini menyelisih syariat Islam. Ya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kembali di layanan pesan singkat, kami akan angkat pertanyaan, ya Ustaz, apakah benar mengucapkan salam ketika kita bertemu di jalan tidak perlu mengangkat tangan? Sebab seringnya di masyarakat kami melakukannya dengan seperti itu. Karena ada juga dengan mengangkat tangan tersebut, hal itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Apakah benar pernyataan tersebut? Salam bil isyarah la yajuz. Walakin idha kana man tusallim alaihi ba'idun ank la yasma'u sawtak, فإنك تشير بيدك ولا تكتفي بها، وإنما تلقي السلام عليك وعليه وأنت تعلم أنه لا يسمعك، لكن تلقي السلام عليه وتشير باليد إعلاما له بأنك ألقيت السلام، فيجيبك بمثل ذلك. فالأصل عدم السلام بالإشارة، لأنه من صنيع أهل الكتاب. ولكن إذا كان من تسلم عليه بعيد عنك، أو مثلا في سيارة لا لو سلمت ما يسمع صوتك وقد مر بك، فتسلم أو هو يسلم ويشير بيده إعلاما وإشعارا لك بأنه ألقى عليك السلام. Hasyim menjelaskan bahwasanya mengucapkan salam dengan hanya memberi isyarat ini tidak boleh, mengangkat tangan misalnya isyarat tangan ini tidak boleh, kecuali jika orang yang kita salami tersebut jauh, ya, dia tidak bisa mendengar suara kita, maka kita pun dengan mengangkat tangan kita memberi isyarat, tetapi tetap kita mengucapkan salam. Artinya isyarat tangan kita tersebut sebagai tanda bahwasanya kita memberi salam kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendengar ucapan salam kita. Seperti misalnya dia di dalam mobil atau dari jauh, maka kita memberi salam dengan isyarat kita, tapi ucapan mulut kita tetap mengucapkan salam. Dia pun demikian. Tatkala dia menjawab, maka dengan jawaban mengangkat tangan kita pun tidak bisa mendengar suara-suara kita. Adapun hanya memberi salam berupa isyarat tanpa mengucapkan assalamualaikum, ya, maka ini adalah kebiasaan ahlul kitab dan ini tidak diperbolehkan. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita ini sebagai tambahan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan menjadi bekal kebaikan kita tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih bisa bersua di kesempatan esok hari. Demikian saja apa yang bisa disampaikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.